warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan kathiran wa nisaa. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Sama kajian rahimani Allah yakum. Alhamdulillah, kembali kita bisa hadir di LBBPES Jalan Kawi nomor 47 Kediri. Mudah-mudahan kita bisa mengikhlaskan niatan kita untuk mengkaji ilmu ini karena Allah Subhanahu wa ta'ala, agar nanti kelak kita bisa memetik buah dari amalan kita yang ikhlas berupa pahala di sisi Allah, kenikmatan surga dan perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lanjutkan terakhir bab 15 sudah ya. Sekarang masuk bab yang ke-16 halaman 21. Bismillah. Yang ke-16 السادسة عشرة قال المؤلف مؤلف بركاته أهل الإيمان أهل الإيمان orang-orang memiliki iman yang beriman يحبهم الله adalah orang-orang yang dicintai Allah. Jadi أهل الإيمان itu adalah orang-orang yang dicintai Allah. ويجعل لهم المحبة dan Allah akan menjadikan untuk mereka lahum untuk mereka al-mahabbata kecintaan atau cinta fi qulubil mu'minin di dalam hati-hatinya orang-orang beriman. Jadi akan ditumbuhkan di dalam hatinya orang-orang beriman mencintai sesamanya, mencintai ahlul iman. Maka kalau kita ingin meraih, ingin mendapatkan cintanya Allah, maka jadilah orang-orang yang beriman. Kemudian kalau kita ingin menggapai cintanya hamba-hamba Allah yang beriman, maka hendaknya kita memegang teguh keimanan kita. Qala Allahu jalla jalaluh, berfirman Allah jalla yang maha agung, jalaluhu keagungannya, dalam surah Maryam surat nomor 19 ayat yang ke-96 Allah berfirman, kita baca ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa amilu, dan mereka beramal as-shalihat, dengan amalan-amalan yang saleh. Sayaj'alu, maka Allah akan jadikan lahum untuk mereka, ya, maka akan Allah jadikan lahum untuk mereka Ar-Rahman, Allah yang Maha Rahman, yang Maha Pemurah, yang Maha Pengasih. Wudda, akan dijadikan kecintaan untuk mereka. Wudda, kecintaan. Cinta itu akan ditumbuhkan oleh Allah di hatinya orang-orang beriman disebabkan mereka beriman dan mereka beramal soleh. Coba sekalian, rahmat Allah Ta'ala, saya tadi pulang untuk singgah makan siang dan mandi lagi, kemudian berangkat lagi. Ibu saya cerita baru takziah. Ada seorang bapak usianya masih di bawah ibu saya, sekitar 63 tahun. Kenal akrab dengan keluarga kita karena biasanya kita pesan gasnya ke beliau. Pesan gasnya ke beliau. Beliau ini ujiannya banyak. Tapi di hari yang sudah mulai tua itu, beliau masih bekerja. Ngantar gas ke kampung-kampung ya, Masya Allah. Dan beliau bisa mengendari roda empat, jadi kadang-kadang nyopir mobil ambulan rumah sakit, itu panggilan ini, swasta. Beberapa hari yang lalu, tepatnya hari Ahad, masuk rumah sakit. Karena beliau ini dulunya perokok, jadi di paru-parunya itu ada bintik-bintik, katanya adalah kanker, kanker paru-paru. Mau dirujuk ke rumah sakit, oh beliau ini gak mau masuk rumah sakit, kasihan anak-anaknya. Kasihan anak-anak yang biayai biaya rumah sakit. Singkat cerita, mau dibawa ke rumah sakit. Nah, kemarin sebelum subuh kira-kira jam 3, tetangganya yang satu kamar, satu apa namanya kamar dengan beliau, kan biasanya kalau kamar kelas 3 itu atau kelas 2 itu masih bareng ya, bersama-sama yang lain. Kalau kelas 1 baru itu sudah sendirian. Itu cerita kalau beliau itu ke kamar mandi. Kamar mandi ya, entah apa yang dilakukan, yang jelas keluar dari kamar mandi, putranya semuanya dalam keadaan terlelap tidur. Bangun-bangun subuh, bapaknya mau dibangunkan, maksudnya mungkin mau sholat subuh. Ternyata badan bapaknya ini sudah dingin, tapi di sini dipegang masih anget. Karena kematian itu begitu, dari bawah dulu. Sudah pernah kita jelaskan dalam daurah penyelenggaraan jenazah dahulunya. Jadi diawali dari jari jemari kaki, kemudian naik ke telapak kaki, kemudian ke betis, sampai seterusnya ke atas. Ketika subuh itu dipegang, di sini masih hangat, tapi bawah sudah dingin dan sudah tidak bergerak. Maka dipanggillah tim di rumah sakit kesehatan, tenaga medisnya, ternyata dipastikan sudah meninggal dunia. Jadi jalannya singkat sekali. Kebetulan ada seorang kiai dari kampung kita ya, yang punya madrasah. Beliau yang sempat diantara yang memandikan, katanya subhanallah, seperti bukan orang meninggal. Jadi senyum dan apa, seperti orang yang sedang tidur dan senyum. Subhanallah, meninggalnya indah. Walaupun masa lalunya kita gak usah bahas masa lalu, tapi orang itu dilihat dari akhir kehidupannya. Maka para jemaah, tentu kita sangat mengkhawatirkan bagaimana nanti akhir kehidupan kita. Oleh karena itu, kajian-kajian seperti ini, tauhid akidah ini, kita harus semangat, karena ini akan ya menjadikan kita nanti tetap berbekal dengan iman kita. Ini yang membuat kita istiqomah. Kalau kita memahami tauhid dan akidah dengan benar, jika kita bisa istiqomah sampai akhir hayat kita, fa insyaallah, maka kita akan meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Indah sekali kematian seperti itu. Wallahu a'lam, apakah setelah sholat malam ya. Jadi beliau ini gak mau membangunkan putranya gitu. Wallahu a'lam. Dan sehari sebelum kematiannya beliau bilang kepada saudara-saudara, gak usah datang, besok aja jenguknya saya. Kata-kata besok aja ini ternyata besoknya itu meninggal dunia. Allah subhanahu wa ta'ala maha mewafatkan siapa saja yang Allah kehendaki. Namun harapan kita adalah Allah mewafatkan kita dalam badan kita ini sedang beramal soleh, dalam badan kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala al-Imam al-Qurtubi, berkata al-Imam al-Qurtubi. Al-Imam al-Qurtubi adalah seorang ulama yang tidak asing lagi bagi kita karena beliau adalah al-mufassir. Beliau ini dari Qurtubah. Qurtubah itu Cordoba. Qurtubah itu Spanyol, dulu namanya Al-Andalus, Andalusia. 700 tahun lebih Andalusia itu di bawah pemerintahan kaum muslimin. Dan lahir ulama-ulama hebat dari Andalusia. Di antaranya adalah Imam Al-Qurtubi. Beliau ini pemilik tafsir Al-Jami' li Ahkamil Quran. Lebih dikenal dengan tafsir Al-Qurtubi. Tidak disebutkan tahun berapa beliau lahir, namun para ulama rata-rata ahli sejarah mengatakan wafatnya beliau tahun 671 Hijriah. Jadi 671 Hijriah, sebelum lahirnya Imam Ibnu Katsir. Jadi beliau ini lebih dulu daripada Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Kita baca apa yang ditafsirkan oleh beliau. Qala al-Imam al-Qurtubi rahimahullah ta'ala. Qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala yang berbunyi, innal ladina amanu, sungguhnya orang-orang yang beriman. Ayat iman itu sodaku, orang-orang yang membenarkan dan percaya itu sodaku. Wa aminus solihat, dan mereka beramal dengan amal-amal yang saleh. Saya ja'alu lahumur rahmanu, maka Allah yang maha rahman akan menjadikan untuk mereka wudda. Apa arti wudda? Ayat hubba, dijadikan cinta dan ada kecintaan. Fi kulubi ibadihi, di hati-hatinya hamba-hamba Allah. Jadi jadikan hamba-hamba Allah itu mencintai orang yang beriman. Kama rawahu Tirmidzi, sebagaimana diriwayatkan Imam At-Tirmidzi. Min hadithi, dari hadisnya Sa'd wa Abi Hurairah, dari Sa'd dan Abu Hurairah radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai sahabat Sa'd dan sahabat Abu Hurairah. Beliau mengatakan, atau beliau berdua berkata, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Nabi, idza ahabballahu 'abdan, idza apabila ahabballahu, Allah mencintai 'abdan, seorang hamba, sallallahu, apabila Allah mencintai seorang hamba, nada Jibril, maka Allah akan memanggil dan menyeru Jibril. Jibril itu apa? Malaikat Allah. Malaikat Allah yang paling mulia itu berapa macam? Tiga. Termasuk asrafuhum, yang termulianya dari malaikat itu tiga. Jibril yang ditugasi untuk menyampaikan wahyu, Mikail yang ditugasi untuk mengurusi dan membagi hujan, kemudian Israfil yang ditugasi untuk meniup sangkakala. Jibril ini ditugasi untuk menyampaikan wahyu, dan dengan wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada para nabinya dan para rasulnya, ini akhirnya hati manusia menjadi hidup, manusia menjadi sadar dan beriman. Adapun Mikail dengan hujan yang diturunkan oleh Allah, dengan Mikail ditugasi untuk membaginya, mengurusi hujan, maka bumi menjadi hidup setelah gersang, tanaman-tanaman menghasilkan buahnya. Dan juga Israfil, dengan ditiupnya sangkakala oleh Israfil, maka makhluk yang asalnya sudah diwafatkan beribu-ribu, mungkin berjuta-juta tahun, kemudian dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi tiga malaikat ini membawa kehidupan, kehidupan bagi hati, kehidupan bagi bumi, dan kehidupan untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mempertanggungjawabkan amal perbuatan. Jibril, idza ahabballahu, apabila Allah mencintai 'abdan, seorang hamba, nada Jibril, Allah memanggil Jibril, menyeru kepada Jibril. Kata Allah, inni qad ahbabtu fulanan, inni, sungguhnya aku, qad ahbabtu, sungguh aku telah mencintai fulanan, si fulan, fa ahibbahu, maka cintailah dia, wahai Jibril. Jadi Jibril diperintahkan untuk mencintai si fulan yang telah dicintai oleh siapa? Allah Subhanahu wa taala. Qal, maka perawi mengatakan, perawi yaitu Sa'd ataukah Abu Hurairah berkata, fayunadi, Nabi bersabda, fayunadi fis sama, maka Jibril menyeru di langit. Thumma, setelah itu kemudian, tanzilulahu al-mahabbah, turunlah kepadanya al-mahabbah, cinta Allah, fi ahlil ardi, di atau kepada penduduk bumi. Fadzalika, maka itulah qauluhu ta'ala, firman Allah ta'ala yang terdapat dalam surat Maryam tadi ayat 96, saya ja'alu lahumur rahmanu wudda, Allah yang maha pemurah, maha pengasih, akan menjadikan untuk mereka itu kecintaan. Wa idza, sebaliknya, apabila abghadallahu 'abdan, Allah membenci seorang hamba, nada Jibril, maka Allah akan memanggil Jibril, menyeru kepada Jibril. Apa yang diserukan Allah? Inni ubghidu, inni abghadtu fulan, sungguhnya aku telah benci kepada si fulan. Fayunadi bis sama, maka Jibril kemudian menyeru di langit, memberitahukan kepada semua malaikat bahwa Allah membenci si fulan. Thumma tanzilu lahul baghdha'u fil ardi, kemudian turunlah kepada orang yang dibenci atau hamba yang dibenci itu, si fulan dibenci itu, kebencian dari Allah di bumi. Qal, beliau berkata, qal hadza haditsun hasanun sahih. Kata Imam At-Tirmidzi, ini adalah hadis yang hasan sahih. Wa kharrajahu Al-Bukhari wa Muslim. Imam Al-Bukhari dan Muslim mengeluarkan di sini, artinya meriwayatkan di sini, dimaknahu dengan hadis yang semakna. Maksudnya redaksi hadisnya mirip semakna, tapi ada perbedaan sedikit dalam redaksi. Redaksi itu matan hadisnya. Ada perbedaan lafaz sedikit. Wa Malikun, dan hadis ini juga dikeluarkan oleh Imam Malik fil Muwatta, dalam kitab Imam Malik yang diberi nama kitab ini dengan kitab apa? Al Muwatta, Muwatta Imam Malik. Kemudian di sini penulis menukilkan, setelah menukilkan ucapannya Imam Al-Qurtubi, penulis menukilkan perkataan seorang ulama, qala syekh Dr. Ali Muhammad As-Salabi hafizahullah taala, semoga Allah menjaga beliau berkata, Syekh Dr. Ali Muhammad As-Salabi berkata, kata Syekh Ali, wa min thamaratil iman, dan diantara atau termasuk buah-buah dari iman, buahnya dari iman, walawazimihi, dan termasuk konsekuensi dari iman. Iman itu membawa apa? Konsekuensi, ada keharusan. Kalau seorang sudah beriman, harusnya bagaimana? Ya, jangan orang mengaku iman tapi misalnya tidak mau menuntut ilmu, tidak mau sholat lima waktu, ya. Assalamualaikum. Ini berarti dia tidak melaksanakan konsekuensi dari keimanannya, ya. Ini konsekuensi dari keimanannya. Sehingga beliau mengatakan, wa min thamaratil iman, diantara buah dari iman, wala wazimi, dan juga konsekuensi dari iman, wa fawaidihi, dan faidah manfaat dari iman, wa khairatihi, dan kebaikan dari keimanan seorang, min al-a'mali shalihah, ini semuanya termasuk amal-amal soleh. Ma dzakarahu Allah bidzalik, adalah sebagaimana yang disebutkan oleh Allah di dalam firman-Nya. Allah berfirman, innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, ya, wa amilus shalihat, dan juga mau beramal dengan amal soleh, mereka beramal dengan amal soleh, sayaj'alu lahumur rahman wudda, maka Allah yang maha pemurah, yang maha rahman, akan menjadikan untuk mereka wudda, dijadikan adanya cinta dan kecintaan di hatinya orang-orang beriman yang lain. Jadi orang-orang beriman itu akan dijadikan hatinya cinta kepada sama. Mohon maaf sekali. Ini bukan tujuan, tapi ini fakta. Kalau ada orang mengaku beriman tapi dia tidak bisa mencintai saudaranya beriman, ini perlu dipertanyakan keimanannya. Ini artinya bertentangan dengan ayat ini. Kalau kita dengan orang beriman mencintai ini bukan berarti membenarkan semua perbuatan orang beriman tersebut. Karena di dalam Islam ada aturan untuk kita beramar ma'ruf dan nahi mungkar. Misal ini tidak bertentangan, ya. Kita cinta dengan istri kita. Istri kita karena mukminah, seorang wanita mukminah, ya, yang beriman. Apakah kalau istri kita, beliau-beliau itu para wanita berbuat salah, kita mendiamkan? Tidak. Tapi kecintaan kita kepada istri kita tidak boleh hilang, tidak boleh. Jadi tidak bertentangan antara kita memberi peringatan, menasihati istri dengan apa? Kecintaan itu tumbuh di hati orang-orang beriman kepada anak-anak kita, putra-putri kita, ya. Harus kita mencintai mereka, apalagi mereka beriman. Wong kita sebagai orang tua ini kita punya yang namanya mahabbah tabi'iyah, cinta yang merupakan tabiat kita, ya. Memang seorang beriman ini tabiatnya cinta kepada anak, ya, cinta kepada istri, ya, manusia itu. Tapi ketika mereka adalah orang-orang beriman, harus lebih kecintaan kita kepada mereka. Jika tidak tumbuh, berarti ada yang bermasalah dengan keimanan kita. Berarti selama ini iman kita belum benar, karena tidak ada kecintaan. Oleh karena itu, ketika sahabat-sahabat mencaci dan mencela seorang yang dibawa kepada Nabi gara-gara dia mabuk atau minum khamr, Rasul melarang mencaci maki laki-laki tersebut. innahu, sesungguhnya dia adalah Allah wa rasulah, seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya. Padahal dia memakul, tapi dia cinta kepada Allah dan Rasulnya. Artinya dia masih beriman, dia masih beriman kepada Allah, tapi dia terjatuh kepada perbuatan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Syekh di sini setelah menyebutkan surat Maryam surat nomor 19 ayat 96 ini, beliau menyebutkan tafsirannya. Ai artinya bisa bagi imanihim, disebabkan imannya mereka, keimanan mereka, wa amalil iman, dan juga disebabkan amal-amal iman, yuhibbuhumullahu, maka Allah mencintai mereka. Jadi Allah itu mencintai disebabkan mereka beriman dan mereka beramal dengan dasar iman, maka Allah menjadi cinta kepada mereka. Wa yaj'alu lahumul mahabbata, kemudian Allah akan jadikan untuk mereka ada kecintaan, fi qulubil mu'minin, di dalam hati-hatinya orang-orang beriman, ditumbuhkan. Pasti kalau kita beriman kepada Allah, kemudian kita melaksanakan konsekuensi dari iman kita, apa? Amal konsekuensinya. Maka Allah akan tumbuhkan rasa cinta di hati-hatinya orang-orang beriman. Kemudian beliau mengatakan, wa man ahabbahullahu, barang siapa yang Allah mencintainya, ahabbahul mu'minun, maka orang-orang beriman akan mencintai dia. Min ibadihi, di antara hamba-hamba Allah. Maka kata beliau, khasulat atau khasolat, tapi yang tepat adalah khasolat, khasolat lahus sa'adatu, maka dia akan mendapatkan as-sa'adah, kebahagiaan, wal falahu, dan keberuntungan, wal fawaidul kathiratu, dan akan mendapatkan manfaat-manfaat yang banyak, min mahabbatil mu'minin, dari cintanya orang-orang beriman, minat thanai, berupa pujian, wa du'a ilahu, dan berupa doa untuk orang tersebut, hayyan, ketika dia masih hidup, wa mayyitan, maupun sudah meninggal dunia. Indah sekali berkata, kalau kita menjadi orang-orang beriman dan beramal soleh, Allah cintai kita dan Allah akan buat orang-orang beriman mencintai kita. Kalau sudah begitu, hamba ini itu akan bahagia dan akan beruntung mendapatkan faedah-faedah yang banyak dari cintanya orang-orang beriman itu. Berupa apa? Orang beriman akan memberikan pujian kepadanya, mendoakannya, baik ketika masih hidup maupun setelah meninggal dunia. Kemudian wal iktija'i bihi, dan orang-orang beriman akan meneladaninya. Iktija' itu mengikuti atau meneladani. Iya, akan meneladani. Oh, ini kakek saya beriman, orang tua saya beriman, paman saya, tetangga saya, guru saya. Akhirnya yang datang kemudian meneladani yang sebelumnya. Ya. Wa husulil imamati fiddin, dan akan mendapatkan kepemimpinan di dalam agama. Kalau orang ingin memimpin, ya, baik menjadi pemimpin agama, ya, pemimpin spiritual maupun pemimpin masyarakat, maka harus beriman dan beramal saleh. Ini selaras sejalan dengan surat apa kemarin? An-Nur. Siapa yang tahu ayatnya? Di berapa? Kapan? 55 kapan? An-Nur 55. 55. Ingat-ingat ya. Jangan yang diingat hanya Al-Maidah 51. An-Nur 55. An-Nur 56. Nah, An-Nur 55. An-Nur itu surat nomor berapa? 24. Surat nomor 24 ayat 55. Sudah kita kaji. Wa'adallahu alladhina amanu minkum wa amilu sholihat. Bab berapa kemarin? Semua lupa ya. Saya terpekan kalau gak tahu. Bab ke-9. Dibuka halaman 14. Kembali ke halaman 14. Bab ke-9. Halaman 14 bukan sudah? Bab yang ke-9. Ya. Apa yang dikatakan penulis di situ? At-tauhidu, tauhid sababul istikhlafi, sebab Allah menjadikan mereka berkuasa, orang-orang beriman berkuasa. Di mana? Fit tauhid fil ardi, di bumi. Kemudian wa tamkini din, dan dikokohkannya agama, ini sebabnya tauhid. Wa nailil amni, dan mendapatkan memperoleh keamanan ba'dal khauf, setelah rasa takut yang melanda menghinggapi. Ini dalam surat Nur ayat 55. Kita gak kaji lagi, sudah kita kaji.